ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menambah ilmu, talabul ilmi, mempelajari sebagian hadis dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini sedikit kita akan menerangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di kalangan talabatul ilm, dan ini merupakan salah satu hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara 'ala mu'sirin يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سلك طريقا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده ومن أبطأ به عمله lam yusri' bihi nasabuh, rawahu Muslim. Ikhwan fi din azzakumullah, pada hadis ini terdapat beberapa pengarahan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bimbingan yang terkait dengan akhlak seorang muslim dan hubungan mereka dengan sesama muslim, demikian pula bimbingan untuk para thullabul ilm, para penuntut ilmu, dan kaum muslimin secara umum agar bersemangat dalam thullabul ilmi. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin suatu beban yang berat atau kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan keringanan untuknya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Hadis ini menganjurkan agar kita memberikan suatu bantuan kepada sesama muslim atau sesama mukmin. Kata at-tanfis adalah memberikan suatu keringanan. Berbeda dengan kata at-tafrij. At-tafrij itu memberikan jalan keluar sehingga lepas dari suatu malapetaka atau suatu kesempitan atau problem. Jadi kalau seorang memberikan keringanan, membantu pada suatu problem yang dihadapi seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang serupa jenisnya, walaupun tentu itu akan lebih baik, yaitu Allah Azza wa Jalla akan memberikan keringanan untuknya dari kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat kelak. Apalagi kalau dia bukan hanya memberikan keringanan, membantu suatu seorang muslim dalam suatu masalah, tapi betul-betul menghilangkan dari seorang muslim suatu masalah, tentu Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan pahala yang sejenis itu pula. Bukan hanya diberi keringanan, tapi bahkan Allah Azza wa Jalla akan melepaskannya dari suatu problem besar. Kurbah diterangkan oleh para ulama itu suatu kesulitan yang berat, ya, sesuatu kesulitan yang berat. Ketika dihadapi oleh seorang mukmin, entah itu suatu penyakit, entah itu suatu problem yang macam-macam yang dihadapi selama ada di dunia ini. Terkadang problem menghadapi tetangga, terkadang problem menghadapi musuh, terkadang problem menghadapi muskilah yang ada pada dirinya sendiri, suatu pikiran yang berat. Apa saja yang terkait dengan kurbah tersebut, kita dianjurkan untuk membantu dengan meringankan problemnya, dengan meringankan tanggungannya. Maka dengan itu Allah Azza wa Jal juga akan memberikan balasan yang sejenis, tapi tentu lebih baik. Sejenis di sini artinya apa? Sama-sama keringanan bentuknya. Tapi keringanan di akhirat tentu jauh-jauh lebih berarti dibanding keringanan di dunia yang kita berikan kepada seorang mukmin. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memberikan suatu kemudahan, 'ala mu'sir, kepada seseorang yang kesulitan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan juga untuknya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini juga terkandung padanya suatu anjuran dan suatu bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, agar kita membantu memberikan kemudahan atau jalan keluar atau solusi pada orang yang kesulitan. Kesulitan ini juga mencakup banyak hal. Termasuk di antara bentuk kesulitan adalah kesulitan dalam urusan-urusan maliyah, harta benda, kekayaan. Nah, ini juga disebut secara khusus di dalam sebagian dalil Al-Quran dan hadis. Di antara bentuk kesulitan tersebut, seorang terlilit hutang. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan apabila ada seorang yang memiliki kesulitan, yakni di dalam ayat ini disebutkan bahwa ketika orang sulit melunasi utangnya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan fanadhiratun ila maisarah, maka berikan tangguh sampai kepada masa kelapangannya, masa kemudahan untuk melunasi utang. Ya. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah menyebutkan bentuk taisir seseorang memberikan kemudahan dalam hal ini bisa jadi dengan dua cara. Yang pertama apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu memberikan tangguh sampai ada waktu di mana dia mampu untuk melunasi utangnya. Fanadhiratun ila maisarah. Kata ulama bahkan ini wajib. Ketika memang betul-betul kondisi seseorang tidak mampu. Tapi kalau sesungguhnya dia mampu, maka yang mampu wajib melunasi pada waktunya. Ya. Kemudian kata ulama juga bisa jadi at-taisir, seseorang memberikan kemudahan itu dengan bahkan mensedekahkan. Ya. Bahkan mensedekahkan. Dianggap lunas. Dan ini lebih bagus lagi. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dulu pada zaman dulu ada seseorang yang suka membantu orang-orang dengan memberikan pinjaman-pinjaman. Dia pun berpesan kepada pegawai-pegawainya, ya, ketika menagih utang. Kata orang ini, kalau ternyata orang yang kamu tagih itu tidak mampu, sudah, tajawaz anhu, la'allallah yatajawaz anna. Sudah kokan saja. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal ya, memaafkan dosa-dosa kita. Ya. Maka ternyata dengan itu, disebutkan dalam riwayat itu, fatajawazallahu anhu, maka Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosanya disebabkan itu, karena dia memaafkan utang-utang orang, dianggap lunas, disedekahkan. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Ini balasan yang sejenis. Dia memberikan kemudahan, Allah berikan kemudahan. Tapi kemudahan yang dari Allah jauh-jauh lebih besar nilainya. Bahkan Allah akan membalas untuknya kemudahan bukan hanya di dunia, bahkan termasuk di akhirat. Karena di akhirat itu juga akan ada kesulitan-kesulitan. Ya. Tuntutan-tuntutan di hari kiamat banyak. Apalagi urusan hak orang. Mungkin kita pernah utang kepada seseorang, belum bayar, lupa. Ya kan? Mungkin kita pernah, na'udzubillah, berbuat zalim. Semoga enggak terjadi. Tapi itu mungkin terjadi pada seseorang. Kemudian ketika dia ingin mengembalikan kezaliman tadi, hasil kezaliman tadi, dia sudah enggak tahu orangnya di mana. Bertobat, dulu mencuri, dulu mencopet, dulu menzalimi hak-hak orang. Setelah itu bertobat, bagaimana saya mau mengembalikan hak orang? Orangnya sudah tidak diketahui. Nah, dia akan menemui kesulitan di hari kiamat. Orang-orang akan menuntut, karena hak-hak manusia tidak akan lewat begitu saja. Semua akan dituntut. Nah, mungkin dengan ia banyak memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang yang kesulitan, Allah pun akan mudahkan urusannya nanti di akhirat ketika dia menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, ini kalau begitu merupakan suatu anjuran dari Rasulullah alaihissalam agar seseorang ya dalam urusan-urusan seperti itu banyak memberikan taisir, kemudahan-kemudahan. Banyak membantu orang dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, ya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi seorang muslim aibnya, kekurangan-kekurangannya, maka Allah Azza wa Jal akan menutupi aibnya atau cacatnya, kekurangan-kekurangannya di dunia dan di akhirat. Pada sabda beliau ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk tidak bicara tentang aib orang lain. Itu hukum asalnya. Aib orang lain itu apa? Yang namanya aib bisa jadi aib fisik. Bisa jadi aib terkait dengan apa? Akhlaknya dia, atau sedikit menyangkut keagamaan dia dari sisi ketakwaan dalam hal meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Aib fisik, misalnya ada orang ya cacat di tubuhnya. Nah, cacat yang di tubuh yang ada pada seseorang Seringkali orang tersebut tidak suka yang lain tahu tentang cacat fisiknya. Maka ketika kita tahu, jangan menyebarkan. Sesungguhnya fulan itu begini. Ya, di tubuhnya ada begini. Tidak boleh. Bahkan seandainya pun dia sudah mati, kita memandikan jenazahnya, kita tahu karena kita membuka bajunya. Kita pun tidak boleh membuka cacatnya setelah kematiannya. Dan ini termasuk ghibah. Kalau seandainya dibuka, aibnya. Walaupun sekali lagi cacat fisik. Ya. Begitu pula cacat, tadi saya sebut misalnya akhlaknya, atau ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, pada perkara-perkara yang dia sendiri sebetulnya ya, tidak suka orang lain tahu. Oleh karena itu, dalam hal ini, seorang berhati-hati. Ya. Namun di sini ada keterangan dari ulama terkait dengan cacat dalam bab ketakwaan tadi, bisa kita golongkan orang-orang itu menjadi dua macam. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, golongan pertama ada orang yang memang pada dasarnya dia orang yang baik, orang yang jauh dari hal-hal yang melanggar agama. Tapi mungkin suatu saat dia jatuh dalam suatu pelanggaran agama, jatuh dalam suatu maksiat. Dia gak suka kalau ini diketahui orang. Dia pun sebetulnya takut kepada Allah. Ya. Tapi karena hawa nafsu tertentu yang ketika itu dia kalah dengannya, jatuh dia dalam maksiat. Ya. Nah, kalau kita tahu orang seperti itu dan dia kita kebetulan tahu aibnya dalam bab ini tadi, kita enggak boleh menyebar-nyebarkan. Ya, cerita kepada orang bahwa saya lihat dia tadi begini-begini. Ya. Saya dengar kabar dia begini-begini. Ini tidak boleh. Ini juga termasuk ghibah. Muharramah. Ghibah yang haram. Tidak boleh. Orang yang seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Muslim yang seperti itu tadi. Berbeda dengan golongan kedua. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ada orang yang memang mu'lin, menampakkan aib-aib dalam ketakwaannya itu. Ya. Tidak peduli dengan perbuatan-perbuatannya. Mau dilihat orang, mau enggak dilihat orang, mau didengar orang, enggak didengar orang. Biasa berbuat maksiat, tidak peduli lagi. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah mujahir bisu. Ya. Atau mujahir bil maksiat. Seorang yang menampakkan kemaksiatan. Seorang yang mungkin terkadang bahkan pamer, berbangga dengan kemaksiatan. Nah, orang yang seperti ini, maka kita tidak perlu menutup-nutupi aibnya. Bahkan kita perlu memperingatkan orang dari keburukan aib-aibnya supaya tidak terpengaruh. Orang yang seperti ini bahkan seandainya dia mau dihukum oleh penguasa, ya, karena melakukan suatu pelanggaran, kita nggak boleh memberi syafaat atau belum mau dihukum, ya, artinya mungkin sudah tertangkap oleh seseorang, kemudian belum sampai kepada penguasa. Jangan kemudian kita berusaha untuk memberi syafaat, ya, membela dia, justru biar sampai urusannya kepada penguasa, biar diberi pelajaran. Berbeda dengan golongan pertama tadi, ketika kita tahu aibnya, gak boleh disebarkan, ya, seandainya pun ketahuan tapi belum sampai ke penguasa, jangan disampaikan kepada penguasa, ya, diberi syafaat supaya dimaafkan. Ya, kalau ini tadi kita sampaikan, kalau belum sampai ke penguasa, karena sebagian pelanggaran-pelanggaran agama kalau sudah sampai ke penguasa, sudah tidak bisa diberi syafaat orangnya, ya, harus dilaksanakan hukumnya. Ya, tapi ini masalahnya, misalnya ketangkap, ketahuan, tapi belum sampai kepada penguasa. Orang yang pertama tadi, tahan, beri maaf, tutupi aibnya. Golongan kedua, jangan, biarkan saja sampai ke penguasa, biar dia diberi pelajaran. Nah, jadi sabda Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini berlaku pada golongan tertentu, tidak semua golongan. Ya, karena diterangkan pula oleh para ulama dalam bab ghibah, ada 6 golongan manusia yang boleh dighibahi. Ya, ini ringkasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan juga oleh sebagian, ya, ulama dalam nazam Al-Qadhu, "Laisa bighibatin fi sittatin, mutadallimin wa muhadzirin wa mu'arrifi wa mustaftin wa mujahirin fisqan wa man talaba li'anata fi izalati munkari." Ya, ini 6 golongan. Al-Qadhu, mencacat, menyebutkan aib. "Laisa bighibatin," tidak disebut ghibah, "fi sittatin," dalam 6 hal. "Mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadziri." Mutadallim, mutadallim itu orang yang mengungkapkan kezaliman dalam rangka mengadukan kezaliman. Ya, fulan menzalimi saya, fulan menzalimi saudara saya, diungkapkan kepada seorang yang memang bisa menghalau kezalimannya itu. Ya, wa mu'arrif, memberikan ta'rif. Ta'rif ini penyebutan, pengenalan, karena susah disebut orang itu agar dikenal kecuali dengan aibnya. Misalnya banyak dulu sebagian ahlul hadis bahkan terkenal dengan aib-aibnya. A'raj. Apa artinya a'raj? Orang yang pincang. Ya. A'mash. Apa amash? Orang yang matanya berpenyakit, keluar airnya terus. Ya. Nah ini justru dikenal dengan itu. Namanya siapa? Namanya orang kurang kenal namanya. Al-A'raj. Siapa namanya? Mungkin ada yang tahu? Ya. Namanya kalau enggak salah juga, saya kurang ingat. Abdurrahman bin Hurmuz. Al-A'mash. Siapa namanya? Sering kita dengar A'mash. Tapi siapa namanya? Hah? Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash. Orang lebih kenal sebutan itu. Itu namanya mu'arif. Ya. Menyebut aibnya sebagai pengenalan. Karena lebih dikenal dengan itu. Nah ini tidak termasuk ghibah. Wa muhadziri. Dalam rangka mentahdir. Mentahdir seperti tadi. Ini orang bahaya. Kalau tidak diberitahukan kepada orang lain, dia punya aib begini. Ya, suka mencuri. Suka berbohong. Suka ini dan itu dari aib-aib akhlak. Nah, boleh. Justru kita diberi keringanan, bahkan terkadang keharusan menerangkan, membuka aibnya. Ya. Pemujahirin fiskan, orang yang terang-terangan dengan kefasikan. Kemudian mustaftin, orang yang minta fatwa. Ya. Bertanya kepada seorang mufti terkait dengan seseorang yang mau enggak mau harus disebut aibnya. Nah, boleh. Kemudian yang keenam, wa man talabal i'anata fi izalati mungkari. Orang yang minta tolong dalam rangka menghilangkan suatu kemungkaran. Ya, suatu aib mungkar. Kita minta tolong kepada penguasa, ya, Pak Polisi, fulan begini-begini tetangga saya. Ya, sebetulnya aib, tapi mau enggak mau harus diberitahukan karena ini mungkar yang harus dicegah. Nah, boleh. Nah, ini 6 pengecualian. Nah, kembali kepada hadis ini, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini perinciannya seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, ini juga perlu kita tekankan hal ini karena Allah Azza wa Jalla juga menekankan dalam ayat, ya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu apa di dunia wal akhirah, apa ayatnya, orang-orang yang suka untuk tersebarnya fahisyah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu. Apa, siapa yang akan? Nah, al-muhim, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang tercelanya orang-orang yang suka tersebarnya fahisyah di tengah kaum mukminin. Termasuk keumuman ayat ini adalah aib-aib itu. Sehingga tidak boleh di tengah-tengah muslimin suka bicara tentang aibnya orang, tentang kekurangannya orang. Pada dasarnya tidak boleh. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan secara syariat. Ya. Selebihnya jangan. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Azza wa Jal akan menolong hambanya ketika seorang hamba itu menolong saudaranya. Nah, di sini ada apa? Anjuran untuk saling ta'awun, bantu membantu terhadap sesama muslimin. Disebutkan dalam suatu kisah orang-orang soleh, banyak kisah orang-orang soleh terkait bab ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang kita kenal bagaimana kewibawaan beliau, ya, terhormatnya beliau. Tapi beliau itu kalau malam, ya, ngangkat gandum, ngangkat apalah dari makanan-makanan atau minuman ke orang-orang yang perlu dibantu, sembunyi-sembunyi. Sampai suatu saat ada seorang sahabat melihat Umar masuk. Itu kan rumahnya seorang perempuan. Maka di siang hari sahabat ini datang ke rumah itu. Apa yang dilakukan orang semalam kok masuk ke rumah ini? Dia membantu saya. Ternyata si perempuan itu seorang yang sudah tua, yang sudah lumpuh. Terus cerita orang tadi, dia selalu selama ini membantu saya dengan memberikan segala kebutuhan saya. Ternyata itu yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu, sembunyi-sembunyi membantu orang-orang tua, orang-orang yang sangat lemah. Nah, kisah seperti ini sering kita dengar ya dari para ulama kita zaman dulu. Semuanya itu dalam rangka membantu orang-orang yang perlu dibantu. Mengamalkan hadis Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Ya, Allah Azza wa Jal akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Nah, semua tadi yang kita sebutkan dari awal sampai hadis ini disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal akan membalas orang-orang sejenis dengan perbuatan orang tersebut. Ya, yang menutupi aib, Allah akan tutupi aibnya. Yang memberikan keringanan, Allah akan ringankan dia dari bebannya, kesulitannya. Yang memberikan jalan keluar, kemudahan-kemudahan, Allah akan berikan kemudahan. Yang membantu, Allah akan bantu. Walaupun semuanya yang dari Allah Azza wa Jalla itu lebih baik, tapi balasan dari Allah sejenis dengan amal-amal tadi. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dan ini ajaran Islam yang juga disebut dalam banyak hadis dan banyak ayat. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadisnya apa? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menelusuri jalan yang ia cari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Menelusuri jalan menuntut ilmu. Di sini kata Ibn Rajab rahimahullah mencakup dua hal. Yakni jalan yang hakiki, maksudnya antum berjalan dari sakan ya ke bawah belajar. Ini kan salaka tariqan, ya kan? Menelusuri jalan untuk talabul ilmi. Atau dari rumah jalan ke masjid untuk belajar. Atau dari kota sana jalan atau naik motor kalau sekarang, naik mobil, ini salaka tariqan, menelusuri jalan menuntut ilmu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah apa? Jalan ma'nawi. Ya, antum menghafal. Ya, antum membaca. Antum murojaah. Mengulang pelajaran. Antum diskusi dengan teman, ya. Nanya pelajarannya apa? Ini artinya apa? Ya, itu artinya apa? Semua ini jalan ma'nawi. Dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mengokohkan ilmu. Ini juga termasuk salaka tariqan. Ya. Walaupun antum tidak berjalan, antum duduk saja, tapi antum menghafal, antum membaca, antum bertanya, mendengarkan. Ya, ini juga termasuk salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Maka balasan bagi orang-orang yang seperti itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Apa ini maknanya? Maknanya mencakup beberapa hal. Pertama, Allah akan mudahkan, ya, ilmu yang sedang dia cari itu untuknya. Ya. Yang ilmu itu adalah menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah, ya kan? Dia belajar akidah, ada pelajaran akidah. Oh, dia datang ke situ untuk belajar akidah. Pelajaran fikih, datang ke situ untuk belajar fikih. Allah akan mudahkan untuknya pelajaran itu. Allah akan mudahkan untuknya materi tersebut, yang itu menjadi bekal untuk apa? Menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah suatu atau sesuatu yang akan menyampaikan kepada surga. Coba kalau enggak tahu ilmu-ilmu tadi, mau ke mana? Mau ke surga atau ke neraka? Ya enggak? Enggak mungkin ke surga kalau enggak punya ilmu bab-bab yang sedang dipelajari itu. Ya kan? Ini Allah akan mudahkan untuknya ilmu tersebut, yang dengannya akan mudah masuk ke dalam al-jannah, dapat petunjuk dengan ilmu tersebut. Yang kedua, ya, Allah akan mudahkan dia untuk beramal, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ya, disebutkan dalam suatu ucapan para ulama kita, man 'amila bima 'alima awrathahullah. Oh, ini yang nanti, yang ketiga. Jadi Allah akan beri taufik untuknya sehingga dia beramal. Nah, dengan beramal dia akan masuk ke dalam surga. Ilmunya jadi manfaat yang dia pelajari itu. Yang ketiga, Allah juga akan memudahkan untuknya ilmu yang lain. Sekarang dia belajar akidah misalnya. Terbuka berikutnya ilmu fikih. Nyangkut sedikit-sedikit sampai terbuka ilmu yang lain. Bahkan mungkin ilmu nahwu juga. Bahkan mungkin ilmu hadis. Satu materi dia pelajari, terbuka untuknya materi-materi pelajaran yang lain. Nah, yang akan membantu dia juga masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Man amila, ini juga terkait dengan dua-duanya ini ya. Man amila bima alima awrathahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan wariskan untuknya ilmu yang belum dia ketahui. Ya, bertambah ilmunya. Karena dia tahu, mengamalkan, akhirnya tambah ilmu yang lain. Ya, kemudahan berikutnya. Kemudahan yang keempat dari Allah Azza wa Jal, jalan menuju surga ini, jalan hakiki menuju surga nanti Allah akan mudahkan untuknya di akhirat kelak, yaitu ketika dia melewati as-sirat. Ketika dia melewati jembatan di atas jahannam itu, Allah akan mudahkan untuknya. Ya. Nah, ini. Jadi ini empat hal yang itu menjadi keutamaan para penuntut ilmu. Ya, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, ini mengandung empat makna ini. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ilmu yang dia pelajari, Allah mudahkan untuknya untuk dia serap. Ya, Allah akan beri taufik dia sehingga bisa mengamalkan ilmunya. Allah akan tambahkan untuknya ilmu yang lain. Ya, dibukakan untuknya pintu-pintu ilmu yang lain, dan Allah akan mudahkan untuknya jalan di akhirat kelak menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kemudian apa? Amma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ. Dan siapa yang kumpul satu masjid yang berzikir menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jal, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ أَفْوَانْ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ, membaca kitab Allah, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, dan mempelajarinya di antara mereka. Ya, maka Allah akan berikan empat balasan seperti yang tadi kita baca, yaitu apa? Akan turun pada mereka sakinah, ketenangan, wasyatum rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka, menyelimuti mereka, wahafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka, wadakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Nah, ini balasan bagi orang yang berkumpul di masjid. Untuk apa? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Nah, ini keutamaan lebih khusus apa? Mempelajari Al-Quranul Karim. Mengajarkan baca Quran, alif, ba, ta, untuk kemudian bisa baca Quran. Sampai bisa baca, dibenarkan tajwidnya, sampai kemudian berikutnya lagi menghafal, mentasmi. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah, apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Sebagian sahabat ya duduk di majelis ilmu Al-Quran tadi, kata dia, hadis ini yang membuat saya mau mengajarkan ilmu. Artinya, hadal ladzi aq'adani, kata dia, ini yang membuat saya duduk di sini untuk mengajarkan khusus Quran. Ya, karena keutamaan tadi. Man khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Nah, ini jelas masuk di dalam hadis tersebut. Kemudian ya, secara umum bisa juga ilmu yang terkait dengan makna-maknanya Al-Quran. Ya, bukan hanya maksudnya membacanya, tapi juga makna-maknanya. Bahkan itu tentu kalau dari sisi keutamaan mempelajari, ya, sama-sama baca ayat, tapi ini hanya bacaannya, yang itu bacaannya plus tahu makna-maknanya dan mendalaminya, itu tentu lebih bagus. Tadabbur Al-Quran. Nah, di sini bagi mereka akan diberi pahala seperti yang disebutkan dalam hadis itu, akan turun pada mereka sakinah. Dulu sebagian sahabat, Usaid bin Khudair, ya, Mungkin antum pernah dengar ceritanya, membaca Quran, tiba-tiba dia dengar apa? Kudanya meringkik. Dia takut, jangan-jangan itu kuda nanti bisa mencelakakan anak saya yang sedang tidur. Ya, ketakutan ada apa? Nah, ternyata dia keluar, ada dhullah, yakni awan yang menaungi. Kuda itu kaget, apa ini, suatu yang aneh kan bagi kuda, dia enggak tahu sesungguhnya apa sehingga dia kaget, takut. Nah, setelah itu awan itu terus naik sampai enggak kelihatan. Maka Utsman bin Khudair bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya semalam terjadi seperti ini. Kata Nabi, itu malaikat yang mendengarkan bacaan Quranmu. Seandainya kamu terus baca, orang-orang akan melihat itu siang hari. Nah, ini nazalat alaihim sakinah. Nah, dan itu terjadi beberapa kali pada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyiatuhumur rahmah. Rahmah, kasih sayang akan menyelimuti mereka. Hafathumul malaikah, malaikat akan mengitari mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebutnya di hadapan malaikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan yakni maksudnya menyebut di sini yakni menyanjungnya, memuji orang-orang tersebut. Ya. Salatullah ala ibadihi dan zikrullah ya abdahu, artinya apa? Sana'uhu, pujian Allah kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan fadkuruni adkurkum, sebut-sebutlah aku, ingat aku akan menyebut-nyebut kalian. Bahkan di hadapan para malaikat, yang itu majlis mulia, majlis yani majlis tinggi, ya kan? Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkurni, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ya, kata Allah Azza wa Jal, wa ana ma'ahu hina yadhkurni, dan aku bersamanya ketika dia menyebut-nyebut aku. Kalau dia menyebut-nyebut pada dirinya, mengingat Allah Azza wa Jal pada dirinya, aku menyebut dan mengingatnya pada diriku. Dan ketika dia menyebut-nyebut Allah Azza wa Jal di hadapan malak, di suatu perkumpulan, Allah akan menyebut di perkumpulan tertinggi, yaitu di hadapan para malaikatnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang tersebut. Ya. Nah, kemudian ahibati fillah rahimakumullah, terakhir beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan, wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, siapa yang amalnya itu lambat maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Yani Allah azza wa jalla menggantungkan balasan itu dengan amal, bukan dengan nasab. Faidah nufikha fis sur fala ansaba bainahum, kalau sudah ditiupkan sangkakala enggak ada nasab-nasab di antara mereka, sudah enggak bermanfaat nasab-nasab itu di sisi Allah sekedar dengan nasab. Tapi yang memberi manfaat biiznillah adalah apa? Amal. Seorang yang cepat beramal, ya banyak beramal, itu yang dinilai oleh Allah azza wajalla. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, wada ilah ajsamikum, Allah enggak melihat kepada penampilan kalian, fisik kalian. Tapi Allah azza wajalla yang berilah kulubikum wa amalikum, Allah melihat kepada kalbu kalian dan amal kalian. Ya, sehingga yang penting bagi kita adalah bagaimana beramal. Ya, nasab setinggi apapun nasabnya, tapi kalau tidak didukung dengan amal soleh, maka tidak ada manfaatnya. Nah, ini beberapa bimbingan dari Rasulullah SAW kepada kita semua, agar kita senantiasa pertama tadi menjaga hubungan kita dengan sama muslimin, suka membantu dan sebagainya. Kemudian kita juga dianjurkan agar gemar menuntut ilmu dan semangat dalam talabul ilm. Kemudian yang terakhir, kita banyak beramal. Ya, hadis itu mencakup kurang lebih 3 pokok. Ya, ilmu, amal, kemudian yang awal-awalnya adalah bagaimana beramal dalam hubungan kita dengan sesama muslimin, banyak membantu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua agar bisa mengamalkan dengan baik ilmu yang kita pelajari. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menambah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik.